Bismillahirrahmanirrahim. Wassolatul kusufa ini sholat kedua yang merupakan bagian dari sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Sholat pertama di video sebelumnya yaitu sholat id, kemudian sholat yang kedua adalah sholat kusufa ini. Ini mouse-nya agak rusak ya. Maksudnya agak rusak, ini mohon maaf. Khusufa ini artinya sholat dua gerhana. Jadi dua gerhana yang dimaksud adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Khusufa ini sholat gerhana. Ay khusufi samsi wal komar. Yang dimaksud adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa qalluha rakaatani ka sunnati dzuhri. Minimal melakukan salat ini adalah berjumlah 2 rakaat seperti halnya kesunahan salat zuhur. Wa adna kamaliha ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli rakaah. Dan minimal kesempurnaan salat ini, salat gerhana, adalah menambah durasi berdiri bacaan kemudian ruku di setiap rakaat, menambah bacaan dan juga menambah berdirinya ya. Jadi sholat kusuf ini berdirinya 2 kali, berdiri untuk membaca fatihah ya, bacaan fatihahnya juga 2 kali, rukunya juga 2 kali. Ini sholat yang berbeda dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain berdirinya hanya 1 kali, bacaan fatihah juga 1 kali, rukunya 1 kali. Kalau sholat ini 2 kali. Tapi ini sunnah ya, ini sunnah. Wal akmalu ayyakro'a ba'dal fatihati fil qiyamil awal al-baqarah au qadruha. Ini bacaannya. Yang paling sempurna dalam sholat gerhana adalah setelah membaca fatihah di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Jadi yang dibaca surat Al-Baqarah ya, itu lumayan banyak itu. Hampir 3 juz. Atau surat atau ayat yang panjangnya sama dengan Al-Baqarah. Jadi qadruha ini artinya yang panjangnya sama dengan Al-Baqarah. Wa fi tsani, dan di berdiri kedua artinya masih di rakaat pertama ya. Jadi rakaat pertama itu berdirinya 2 kali. Berdiri pertama Al-Baqarah, kemudian berdiri kedua kami atai ayatin minha. Bacaannya adalah sekadar 200 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi ini panjang sekali ini salat kusuf ini. Kalau melakukan benar-benar kesunahannya sesuai kitab, ini salatnya panjang. Jadi setelah berdiri pertama kemudian ruku, setelah ruku itu berdiri lagi kemudian membaca Al-Fatihah lagi dan membaca 200 ayat dari surat Al-Baqarah. Wasalisati kami atin wahomsin, dan di berdiri yang ketiga membaca kadar 150 ayat. Jadi 150 ayat dari surat Al-Baqarah. Ini kadar ya, kira-kira panjangnya 150. Warabi'i kami atin, dan yang keempat itu 100 ayat. Jadi rakaat pertama berdiri pertama surat Al-Baqarah dengan penuh, berdiri kedua 200 ayat, berdiri ketiga 150, dan berdiri yang terakhir 100. Jadi antara rakaat kedua, ketiga, dan keempat ini dikurangi 50 ya. Wa ayusabbiha fi awwali ruku'in wa sujudin kami atin minal baqarah. Jadi yang panjang itu bukan hanya bacaan suratnya, tetapi bacaan tasbihnya ini juga panjang. Di rukuk dan sujud yang pertama, bacaan tasbihnya ini 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi kira-kira sepanjang itu ya. Ini kaf ini maksudnya kira-kira sepanjang 100 ayat dari Al-Baqarah. Wa fi tsani min kullin min huma, ini dhamir huma kembali ke rukuk dan sujud. Dan di rukuk dan sujud yang kedua itu bacaannya kami ata ini. Kasamanin, mohon maaf ya, kasamanin. Seperti 80. Wa salisi min huma kasab'in. Dan yang ketiga itu sepanjang 70 ya. Tadi samanin 80, ini 70, sab'in. Wa rabi'i kahomsin. Dan yang keempat 50. Jadi di pertama dan kedua ini rakaat pertama ya, rakaat pertama, kemudian ketiga dan keempat ini rakaat kedua. Jadi kalau bacaan tasbih itu tidak, hitungannya tidak sama seperti bacaan surat ya. Pertama 100, kedua 80, ketiga 70, dan keempat 50. Bi khutbataini ini kesunahan yang tidak hanya untuk sholat kusuf saja, tetapi juga kesunahan sholat id ya. Ay ma'ahuma. Jadi ini huruf ba bermakna ma'a ya. Huruf ba bermakna ma'a beserta dua khutbah. Ba'dahuma, setelah melakukan sholat id dan kusufen. Jadi domir huma ini kembali ke sholat id dan sholat kusuf ya. Sholat id dan sholat kusuf. Ayusannu khutbatani ba'da fi'li sholatil idain. Disunahkan melakukan dua khutbah setelah sholat dua id, setelah melakukan dua sholat id. Jadi Idul Fitri setelahnya disunahkan khutbah, dan Idul Adha juga disunahkan khutbah. Dan khutbah ini dilakukan setelah sholat ya, setelah sholat. Jadi sholat-sholat yang ada khutbahnya itu kebanyakan justru dilakukan setelah sholat. Sholat Jumat itu, khutbah sholat Jumat itu sebenarnya waktunya adalah letak dari khutbah Jumat yang dilakukan sebelum sholat itu sebenarnya adalah khutbah yang tidak sama dengan sholat yang lain, karena sholat yang lain khutbahnya itu setelah melakukan sholat. Maksud saya, setiap sholat yang memiliki khutbah itu mayoritas dilakukan setelah sholat ya. Dan sholat Jumat itu termasuk yang di luar mayoritas itu. Tapi berhubung kita sering melakukan sholat Jumat, jadi seakan-akan khutbah itu yang banyak itu dilakukan sebelum sholat. Padahal faktanya tidak. Karena sholat-sholat yang memiliki khutbah itu kebanyakan letak khutbahnya dilakukan setelah sholat. Walau fi hudin fi mayadhar. Ya, kesunahan khutbah ini tetap berlaku walaupun dilakukan besoknya. Di hudin ini artinya tidak dilakukan di waktunya, di besoknya ya, fi mayadhar. Menurut pendapat yang nampak. Wal kusufaini ini. Nah, ini ataf ke idain ini ya, ataf ke idain. Jadi selain sholat id, yang disunahkan khutbah setelahnya adalah dua sholat kusuf. Wa yaftatihu fi ula khutbatayil idaini lal kusufi bitis'i takbiratin. Di khutbah pertama dari sholat id disunahkan untuk memulai dengan 9 kali takbir. Jadi sebelum khutbah dimulai itu sunahnya mengucapkan takbir 9 kali terlebih dahulu. Ini hanya berlaku untuk sholat id ya, tidak berlaku untuk sholat gerhana. wa wasaniyati bisab'in, dan di khutbah kedua wasaniyata, ya ini ataf ke ula dan di khutbah kedua kesunahannya membaca takbir 7 kali. Jadi kalau takbir sholat dan takbir khutbah itu berbeda ya, lebih banyak takbir khutbah. Kalau takbir sholat rokaat pertama 7, rokaat kedua 5. Kalau takbir khutbah rokaat pertama 9, khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Wilaan, takbir ini dilakukan dengan berturut-turut, dengan terus-menerus, tidak ada jeda waktu yang lama antara takbir yang diucapkan. Wa yambagi ayyafsila bainal khutbataini bitakbir, dan kesunahannya memisah antara dua khutbah dengan takbir. Jadi dua khutbah ini kesunahannya tidak dilakukan langsung, tetapi dipisah menggunakan takbir. Wa yuksiru minhu fi fusulil khutbah, bagi khatib disunahkan untuk memperbanyak takbir. Jadi dhamir hu ini kembalinya ke takbir ya. Khatib disunahkan memperbanyak takbir di fasal khutbah. Fasal itu koma ya. Kalau terjemah mudahnya koma. Di setiap koma khutbah yang dibaca itu sunahnya mengucapkan takbir. Qalahu Subki. Keterangan ini dijelaskan oleh As-Subki. Waratusan nuhadi takbiratu lil hadirin. Dan takbir ini tidak disunahkan bagi orang-orang yang menghadiri sholat. Artinya yang sunnah membaca takbir hanyalah khatib saja ya, hanyalah khatib saja. Wassalatu istiqa'in, wallahu a'lamu bisawabi.